بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، lanjutkan pembahasan kitab Ushul Sunnah karya Ibnu Abi Zamanin rahimahullah. Dan kita masih ada pembahasan al-wa'd wal-wa'id, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah dalam bab al-wa'd wal-wa'id, nas atau dalil yang memberikan wa'd, harapan-harapan pahala. Begitu pula sebaliknya al-wa'id, yaitu nas atau dalil minal kitab was sunnah, dari Al-Quran maupun sunnah, yang memberikan wa'id, ancaman. Telah kita sebutkan beberapa hal yang terkait dengannya, dan bahwa keyakinan ahlu sunnah wal jamaah terkait dengannya bahwa Allah Azza wa Jal akan menepati wa'ad, yaitu janji baiknya. Allah Azza wa Jal la yukhliful mi'ad, tidak akan menyelisihi janjinya. Sehingga orang-orang yang beramal saleh dan Allah Azza wa Jal telah tetapkan akan memberi pahala untuk mereka, Allah Azza wa Jal akan mewujudkan apa yang Allah janjikan. Sementara al-wa'id, bisa jadi Allah Azza wa Jal laksanakan wa'id tersebut sehingga Allah Azza wa Jal akan memberikan hukuman kepada pelaku dosa dan maksiat tertentu. Namun bisa juga Allah Azza wa Jal tidak mewujudkannya, di mana Allah Azza wa Jal memaafkan seorang yang melakukan dosa tersebut sehingga dia tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang kita bahas pada kesempatan yang lalu sebagai kesimpulan, dan masih pembahasan kita tentang itu. Disebutkan oleh Ibnu Abi Zamanin rahimahullah beberapa dalil yang mendasari keyakinan ahlu sunnah tersebut. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW berikut ini. Diriwayatkan sampai kepada Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sebelumnya. Qala haddatsana Yazid bin Harun. Ia mengabarkan bahwa telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Harun. Qala akhbaran Yahya bin Sa'id. Telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Sa'id. An Muhammad bin Yahya bin Hibban. Beliau dari Muhammad bin Yahya bin Hibban akhbarahu, bahwa ia mengabarkannya an ibni Muhairiz, dari Ibnu Muhairiz Al-Qurashi akhbarahu, beliau mengabarkan dari Anil Mukhdaji, rajulun min Bani Kinanah, dia adalah seseorang dari Bani Kinanah. Annahu qal, bahwa ia mengatakan, sami'tu Ubadah ibn Shamit, saya mendengar Ubadah ibn Shamit yaqul, beliau berkata. Nah, di sini Ibn Abi Zamanin rahimahullah menyebutkan dengan sanad ini sampai kepada Ubadah ibn Shamit. Kemudian Ubadah bin Shamit rahimahullah mengatakan, yaqul sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin, lima salat, katabahunallahu ala al-ibad, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkannya terhadap hamba-hambanya, man ja'a bihinna lam yudhayyi' minhunna syai'an, siapa yang melakukannya lam yudhayyi' minhunna syai'an dan tidak menyia-nyiakan sedikit pun darinya, ja'a walahu indallahi ahdun, dia akan datang kelak dan ia memiliki sebuah janji di sisi Allah azza wajal, an yudkhilahu al-jannah, bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam al-jannah. Wa man intaqasa min haqqihinna syai'an, dan barang siapa yang mengurangi sedikit dari haknya, ja'a wa laysa lahu 'indallahi ahdun, dia akan datang di hari kiamat, wa laysa lahu 'indallahi ahdun, dan ia tidak punya janji di sisi Allah azza wa jal. Wa in syaa'a adkhalahu Allahu adkhalahu al-jannah, bila Allah berkehendak maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam al-jannah. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah dalam takhrijnya sebagai hadis yang sahih, dan beliau terangkan panjang lebar tentang takhrij hadis tersebut, termasuk rajul min Bani Kinanah, seseorang yang tidak disebut namanya di sini, yang bertanya kepada Ubadah bin Shamit, seseorang dari Bani Kinanah, mubham, ya, siapa dia tidak disebutkan. Namun berdasarkan dirasah setelah dipelajari, orang itu telah diketahui siapa dia. Disebutkan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah, ar-rajul alladhi sa'ala Ubadah hadha huwa Abu Rafi' al-Mukhdaji. Ya. Dan disebutkan oleh beliau riwayat-riwayat atau pendukung-pendukung riwayat ini, sehingga pada kesimpulan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Naam. Kemudian terkait dengan isi daripada hadis tersebut, nampak sekali di situ sesuatu yang menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan hadis ini sebagai landasan bagi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana Rasulullah SAW menyebutkan pada hadis ini bahwa Allah Azza wa Jal telah mewajibkan lima salat, salat lima waktu yang Allah fardukan kepada hamba-hambanya. Kemudian kata beliau, bahwa man ja'a bihinna lam yudayyi'hunna minhunna syai'an, lam yudayyi' minhunna syai'an. Siapa yang melakukan dan tidak menyia-nyiakan salat lima waktu itu sedikit pun, ja'a walahu indallahi ahdun an yudkhilahu Allahu jannah, maka akan datang di hari kiamat kelak dalam keadaan ia memiliki sebuah janji di sisi Allah bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam al-jannah. Nah, ini adalah wa'ad. Ini bagian ini disebut wa'ad, janji kebaikan berupa janji dari Allah Azza wa Jal melalui Rasulnya bahwa Allah Azza wa Jal akan memasukkan orang tersebut ke dalam al-jannah ketika betul-betul menjaga sholat lima waktu. Kemudian wa man intaqasa min haqqihinna syai'an, dan barang siapa yang mengurangi sedikit saja dari hak-haknya, ja'a wa laysa lahu 'indallahi ahdun, maka dia akan datang kelak dalam keadaan tidak punya janji di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa in syaa adkhalahu al-jannah. Dan bila Allah berkehendak, Allah akan memasukkannya ke dalam al-jannah. Bagian kedua dari hadis ini yang disebut dengan wa'id, ancaman. Bahwa seseorang yang tidak menjaga kewajibannya, melanggar apa yang Allah wajibkan, maka dia tidak punya janji di sisi Allah Azza wa Jal. Sehingga orang tersebut sangat mungkin untuk diazab, dimasukkan ke dalam an-nar, dihalangi dari al-jannah sampai pada waktu yang Allah tentukan. Bila dia seorang muwahhid, tetap ada saatnya dia masuk ke dalam al-jannah, hanya saja pelanggarannya bisa menyebabkan dia masuk ke dalam an-nar. Namun wa in syaa, bila Allah berkehendak, adkhalahul jannah, Allah akan memasukkannya ke dalam al-jannah. Artinya mungkin saja Allah Subhanahu wa taala memaafkan dia sekalipun dia tidak memiliki janji di sisi Allah Azza wa Jal, dia terancam. Namun mungkin saja Allah Azza wa Jal memaafkannya sehingga dia dimasukkan ke dalam al-jannah tanpa melalui azab. Nah, ini menunjukkan bahwa al-wa'id, suatu ancaman yang Allah Azza wa Jal ancamkan kepada hambanya, ada dua kemungkinan. Mungkin dilaksanakan ancaman itu oleh Allah Azza wa Jal, dan mungkin juga tidak, di mana Allah Azza wa Jal memberikan karunia kepada dia, Allah memaafkannya. Nah, jelas hadis ini merupakan dalil bagi ahlu sunnah wal jamaah dalam keyakinan mereka tentang hadis wa'ad dan wa'id. Hadis berikutnya, wa haddatsani Ahmad bin Mutarrif, dan telah mengabarkan kepadaku Ahmad bin Mutarrif, an Ubaidillah bin Yahya, dari Ubaidillah bin Yahya, an Malik, dari Malik, an Zaid bin Aslam, dari Zaid bin Aslam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, qad ana lakum an tantahu an hududillah, telah datang waktunya bagi kalian, an tantahu an hududillah, untuk berhenti dari melanggar hududullah, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Man asaba min hadhihi al-qadurati syai'an, barang siapa yang melakukan min hadhihi al-qadurati syai'an, kotoran-kotoran ini sedikit saja, Fal yastatir bisitrillah. Hendaknya dia yastatir, menutup diri dengan tutup dari Allah Azza wa Jal. Fa innahu man yubdi lana safhatahu. Sesungguhnya siapa saja yang menampakkan kepada kami safhatahu, lembaran-lembarannya, nuqim alaihi kitabullah, kami akan tegakkan terhadapnya kitabullah. Ikhwan fiddin rahimakumullah, riwayat ini secara sanad sebagaimana kita lihat di sini ada kelemahan di mana riwayat ini adalah riwayat yang mursal, dan Syekh Al-Bukhari hafizahullah menyimpulkan bahwa ini adalah riwayat yang mursalun dhaif. Di satu sisi mursal dan dhaif, ada kelemahan. Mursal itu sendiri sudah juga merupakan suatu kelemahan. Hanya saja kandungan hadis ini tentu tidak ada hal yang gharib, di mana Rasulullah SAW menyampaikan menurut riwayat ini dengan kondisi yang tadi kita sebutkan, bahwa disebutkan padanya agar manusia segera berhenti dari pelanggaran-pelanggaran terhadap hukuman, terhadap hukum-hukum Allah Azza wa Jal. Dan tentu ini sesuatu yang matlub, yang kita semua dituntut. Kapan kita mengetahui hukum-hukum Allah Azza wa Jal pada perkara-perkara tertentu, apa yang Allah haramkan, apa yang dilarang olehnya, oleh Rasulnya, maka segera kita berhenti darinya. Kemudian disebutkan pula dalam riwayat ini bahwa siapa saja yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, disebutkan di sini al-qadhurah dengan istilah begitu, ya, sesuatu yang kotor, maka segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, menutup aib tersebut, bukan menampakkannya. Karena seseorang yang menampakkan pelanggarannya terhadap hukum-hukum Allah Azza wa Jal, orang seperti ini disebut al-mujahir, seseorang yang menampakkan dzunub, dosa-dosanya. Dan menampakkan itu sendiri sudah merupakan suatu pelanggaran, ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan kullu ummati mu'afa, umatku semuanya akan dimaafkan, illal mujahirun, kecuali orang-orang yang menampakkan dosa-dosanya. Maka di sini terdapat anjuran untuk menutup diri. Jangan membongkar aib diri sendiri. Jangan berbangga dengan perbuatan kemaksiatan yang dilakukan. Selama seseorang kondisinya semacam itu, ada harapan besar baginya untuk diampuni Allah Azza wa Jalla. Maka di sini dalam riwayat ini dikatakan wa man yubdi lana safhatah, dan barang siapa yang menampakkan kepada kami lembarannya, di mana akhirnya diketahui pelanggaran dan dosanya, nukim alaihi kitab Allah, kita akan tegakkan padanya kitab Allah. Hukum Allah Azza wa Jal akan ditegakkan kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran dan didapati dengan bukti-bukti bahwa ia betul-betul jatuh dalam pelanggaran tersebut. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini terkait hukuman di dunia. Ketika sampai kepada Nabi suatu pelanggaran dari pelanggaran-pelanggaran yang mengharuskan hukuman had, maka Nabi akan tegakkan, tidak pandang bulu siapakah dia. Bahkan beliau mengatakan, sampai pun putri beliau Fatimah, seandainya dia mencuri, maka akan dipotong tangannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang yastatir bi sitrillah, menutup diri dengan tutup dari Allah Azza wa Jal, tidak menampakkan, maka dia punya harapan. Dia punya harapan. Di samping di dunia, mungkin tetap ditutup oleh Allah Azza wa Jal aibnya, dan tidak ditegakkan padanya hukuman had. Di akhirat pun mungkin dimaafkan oleh Allah Azza wa Jal. Walaupun ada kemungkinan lain, yaitu tetap dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, ini juga menunjukkan bahwa tidak setiap yang Allah ancamkan kepada para pelaku pelanggaran syar'i, pasti Allah terapkan, pasti Allah laksanakan. Tidak. Ya, tidak seperti itu. Disimpulkan oleh Ibn Abi Zamanin rahimahullah, qala Muhammad, wal hadithu bimithli hadha kathir, dan hadith yang seperti ini banyak. Fa'tabir qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah pelajaran dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asaba hadhil qadura syai'an falyastatir bisitrillah, siapa yang melakukan kotoran-kotoran ini, dosa-dosa tersebut sedikit saja, falyastatir bisitrillah, hendaknya dia menutup diri dengan penutup dari Allah Azza wa Jal. Yani ketika Allah tidak membeberkan aibnya, Allah Azza wa Jal menyembunyikan aibnya, maka pertahankan itu. Ya. Itu bainak wa bainallah, antara kamu dengan Allah Azza wa Jal. Dan segera bertaubat kepada Allah. Kata Ibn Abi Zamanin rahimahullah, ambil pelajaran dari sabda Nabi itu. Ma huwa illa lima yarju lahu min sa'ati rahmatillah. Tidaklah Nabi mengatakan demikian, yaitu agar seseorang menutup diri, tidak menampakkan aibnya. Tidaklah Nabi menganjurkan demikian, illa lima yarju, kecuali karena apa yang ia masih bisa harapkan untuk dirinya, min sa'ati rahmatillah, yaitu adanya keluasan rahmat Allah. Adanya keluasan rahmat Allah di mana dia mungkin akan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jal. Dengan ia menutup diri, menyesal, bertaubat, maka sangat mungkin Allah Azza wa Jal kemudian memberikan rahmatnya dan ia dimaafkan. Ya. Bahkan seandainya pun mungkin saja dia belum sempat bertaubat. Ya. Dia bertaubat mungkin diterima mungkin tidak, sesuai dengan kondisi bagaimana taubatnya. Tapi seandainya pun dia belum bertaubat kepada Allah, ia tidak menampakkan dosanya lalu ia mati, itu pun masih ada harapan dari Allah Azza wa Jal untuk memaafkan. Maka dianjurkan untuk tetap menutup dosa tersebut. Demikian yang dikatakan oleh Ibn Abi Zamanin, tidaklah diucapkan sabda Nabi tersebut kecuali karena masih ada harapan untuk mendapatkan keluasan rahmat Allah. Walau la dzalika lakana al-aula bihi idh huwa an-nasih al-amin an yushira bil-i'tiraf. Kalau bukan karena itu, lakana al-aula bihi, tentu yang lebih utama baginya, di mana Nabi adalah an-nasih al-amin, sang penasihat yang sangat amanah, ya. An yushira, Nabi akan memberikan isyarat atau menganjurkan untuk mengaku, beli'tiraf. Jadi kalau bukan karena adanya harapan rahmat dari Allah, dan yang afdol itu mengaku, tentu Nabi akan menganjurkan untuk dia mengaku saja. Ya. Tapi ternyata tidak. Justru dianjurkan untuk menutup diri. Bukan untuk mengaku di hadapan hakim. Tidak. Ini kembali kepada yang tadi disebutkan, karena adanya peluang rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Saya ulangi kata beliau, walau la dzalik, kalau bukan karena itu, lakana al-aula bihi, tentu yang lebih utama baginya, di mana Nabi adalah an-nasihul amin, sang penasihat yang amanah bagi umatnya, an yusyara, untuk Nabi anjurkan kepadanya bil-i'tiraf, agar mengaku saja. Fayaqa al-hudud, sehingga jatuhlah hukuman had. Tentu kita juga ingat terkait dengan ini kisah bagaimana seorang sahabat yang jatuh dalam suatu maksiat yang mengharuskan hukuman had, menyampaikan kepada Nabi SAW, lalu Nabi berpaling dan berpaling sampai sekian kali. Ketika dia terus meminta, baru Nabi bertanya, mungkin kamu demikian, mungkin kamu demikian. Tapi dia tetap mengatakan bahwa dia telah melakukan maksiat tersebut. Akhirnya ditegakkan hukuman rajam kepada dia. Nah, lihat bagaimana anjuran Nabi SAW, perilaku Nabi SAW, di mana beliau SAW cenderung agar seseorang menutup diri. Kembali kepada apa yang disebutkan oleh Ibnu Abi Zamanin rahimahullah, seandainya bukan karena itu, tentu Nabi akan menganjurkan agar orang itu mengaku saja, sehingga ditegakkan hukuman had kepadanya, fayakunu tadhiran lahu, sehingga itu menjadi pensuci baginya. Karena hukuman had mensucikan, ya, membuat ia terbebas dari hukuman di akhirat. Jadi kalau itu memang yang lebih utama, Nabi akan anjurkan agar semua mengaku saja, mumpung di dunia, biar ditegakkan hukuman had kepadanya, biar diampuni di dunia sebelum di akhirat, sehingga di akhirat bebas. Tapi nyatanya Nabi tidak demikian. Memang kalau dia sudah mengaku di hadapan hakim, ya, kemudian ditegakkan hukuman had, maka hukuman had menjadi penebus. Atau dia tidak mengaku, tapi ketahuan dan ditegakkan padanya hukuman had, ya, hukuman itu menjadi penebus. Ya, itu keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah terkait hukuman had. Namun, ya, kita tekankan lagi bahwa ternyata Nabi enggak menganjurkan untuk itu. Fayakunu tadhiran lahu kama alimahu sallallahu alaihi wasallam bima haddallahu alaihi fi kitabihi minal afwi wassafhi. Hal itu seperti yang beliau ketahui sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang Allah anjurkan kepada beliau dalam kitabnya, minal afwi wassafhi, untuk memberikan maaf. wa annahu ta'ala aula bimakarimil akhlak min ibadih, dan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lebih utama dengan akhlak yang mulia daripada hamba-hambanya. Kalau Nabi saja disuruh oleh Allah Azza wa Jal untuk apa? Fa'fu anhu maswah, maafkan, ampuni. Nabi disuruh oleh Allah Azza wa Jal seperti itu. Bagaimana Allah Azza wa Jal tidak melakukannya? Allah Azza wa Jal aula bimakarimil akhlak min ibadih. Demikian dikatakan oleh Ibn Abi Zamanin rahimahullah. Allah lebih utama untuk melakukan pemaafan, pemberian ampun. Sehingga ketika ada orang yang berdosa, ya, mungkin sekali diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Namun ikhwan fillah rahimakumullah, perlu kita ingatkan juga sebagaimana sebelumnya kita ingatkan, bahwa ini tidak berarti agar kita meremehkan dosa-dosa, tidak. Ya. Kita harus seimbang dalam hal ini. Seimbang. Tidak terlena dengan harapan-harapan. Demikian pula tidak berlebihan dalam ancaman. Kalau terlena dengan harapan-harapan, akhirnya meremehkan dosa. Kalau berlebihan dalam ancaman, akhirnya putus asa. Dan bisa jatuh dalam keyakinan-keyakinan Khawarij dan Mu'tazilah, yaitu golongan Wa'idiyah yang sedang kita bahas ini. Kemudian Ibn Abi Zamanin rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat, di dalamnya sebuah kisah yang sangat-sangat penting dan bermanfaat bagi kita dalam meyakini keyakinan Ahlus Sunnah dalam bab ini. Kata beliau, waqad haddatsani Abu Ja'far Ahmad ibn Aun. Ahmad ibn Aunillah telah mengabarkan kepada kami Abu Ja'far Ahmad bin Aunillah. Qala haddatsana Abu Muhammad Abdullah ibn Ja'far ibn al-Ward, yang mengatakan bahwa telah mengabarkan kepada kami Abu Muhammad Abdullah bin Ja'far ibn al-Ward. Qala haddatsana Abu Bakar Muhammad ibn Ja'far, dia mengatakan bahwa telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Qala haddatsana Sawar ibn Abdullah, dia mengatakan bahwa telah mengabarkan kepada kami Sawar bin Abdullah. Qala haddatsana Al-Asma'i, dia mengatakan bahwa telah mengabarkan kepada kami Al-Asma'i. Al-Asma'i ya dikenal sebagai ahli bahasa Arab, ya. Qala kunna 'inda Abi Amr bin Al-Ala, dia mengatakan bahwa kami saat itu ada di sisi Abu Amr bin Al-Ala. Abu Amr bin Al-Ala juga dikenal sebagai ahli bahasa juga, ya. Faja'ahu Amr bin Ubaid, lalu datang kepada dia, kepada Amr, Abu Amr bin Al-Ala, Amr bin Ubaid. Jadi Amr datang kepada Abu Amr, ya. Amr, Amr bin Ubaid, Abu Amr, Abu Amr ibn al-A'la. Amr bin Ubaid ini siapa? Amr bin Ubaid ini adalah tokoh Mu'tazilah. Ya, sebagai tokoh kelompok Wa'idiyah ini. Ya, kelompok Wa'idiyah yang menyimpang dalam keyakinannya terhadap hadis-hadis wa'id atau ayat-ayat wa'id. Amr bin Ubaid, padahal Amr bin Ubaid ini juga dikenal ahli bahasa juga. Ini orang-orang yang mereka adalah para ahli bahasa. Namun dari kisah ini memang yang tampak paling menonjol sebagai syekhnya atau sebagai orang yang paling menonjol dalam hal ini adalah Abu Amr ibn al-Ala. Karena Asma'i pun di sini sedang menceritakan tentang Abu Amr ibn al-Ala. Ya. Baik, kembali kepada kisah ini. Amr bin Ubaid, tokoh Mu'tazilah ini berkata, "Ya Abu Amr, wahai Abu Amr, hal yukhlifullahu al-mi'ad? Apakah Allah Azza wa Jal akan menyelisihi mi'ad, janjinya. Qala la. Abu Amr menjawab, tidak. Qala ara'aita idza wa'ada ala amalin thawaban yunjizuhu? Amr bin Ubaid bertanya kembali. Ara'aita, bagaimana menurutmu? Idza wa'ada ala amal, bila Allah menjanjikan atas suatu amalan thawaban, sebuah pahala. Bila Allah menjanjikan suatu pahala karena sebuah amalan. Yunjizuhu, apakah Allah akan pasti melaksanakannya? Qala na'am. Kata Abu Al-Ala, Abu Amr bin Al-Ala, na'am, iya. Allah pasti akan melaksanakan. Allah pasti akan melaksanakan janjinya. Allah akan beri pahala dia. Qala, Amr bin Ubaid bertanya lagi. Fakadhalika idza wa'ada ala amalin iqaban. Maka demikian juga apabila Allah menjanjikan karena suatu amalan iqaban, sebuah ancaman, yakni bukankah juga akan diwujudkan? Ya. Lihat pertanyaan-pertanyaan dan apa langkah-langkah pertanyaan Amr bin Ubaid. Mungkin sekali pertanyaan ini pun pertanyaan yang seolah ingin menggiring dan menjebak. Mulai dari pertanyaan, Allah apakah akan menyelisih janji? Kata Abu Al-A'la, tidak. Apakah Allah ketika menjanjikan pahala, apakah Allah akan menerapkan? Iya. Pertanyaan yang ketiga, ketika Allah mengancam ancaman, apakah Allah akan menerapkan ancaman itu? Ya, mungkin maunya Amr bin Ubaid jawabannya adalah iya. Kalau jawabannya iya, sudah, Amr bin Ubaid merasa menang. Ini dia yang dicari. Ya, sesuai dengan keyakinan yang dia yakini. Tapi apa jawab Abu Amr bin Ala? Ini jawaban dari sisi bahasa Arab, ya, yang Al-Quran turun dengan bahasa tersebut. Dan jawaban itu sesuai dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa jawab Abu Amr Ibn Al-Ala? Faqala Abu Amr, innal wa'da ghairul wa'id. Sesungguhnya al-wa'd ghairul wa'id, beda dengan wa'id. Sama-sama janji. Kalau kita artikan secara global, hanya saja al-wa'ad itu janji, kebaikan. Al-wa'id, ancaman. Jadi al-wa'ad ghairul wa'id. Dalam bahasa Arab, wa'ad dengan wa'id berbeda. Perlakuannya juga berbeda. Innal araba la ta'uddu khulfan an tu'ida syarran fala tafi bihi. Sesungguhnya orang Arab itu la ta'uddu khulfan, tidak menganggap sebagai ingkar janji. An tu'ida syarran, ketika kamu mengancam, yaitu janji suatu keburukan, ancaman. Fala tafi bihi, lalu kamu tidak merealisasikannya. Wa innamal khulfu an ta'ida khairan fala tafi bihi. Hanyalah yang disebut menyelisihi janji dalam pengertian orang Arab, tradisi Arab, bahasa Arab, yang disebut dengan mengingkari janji adalah an da'ida khairan, ketika kamu menjanjikan suatu kebaikan, fala tafi bihi, lalu kamu tidak merealisasikannya. Ya. Nah, ini bahasa Arab, ini tradisi Arab, ini yang Al-Quranul Karim turun dengan bahasa Arab tersebut. Jadi dalam bahasa Arab, ketika ada orang berjanji dengan janji kebaikan, lalu tidak mewujudkannya, baru dikatakan menyelisih janji. Tapi kalau mengancam janji, ancaman, kamu bakal saya beginikan dan beginikan, lalu tidak diwujudkan, tidak dikatakan menyelisih janji. Justru ini adalah apa? Kebaikan. Ya, karenanya tidak dikatakan menyelisih janji. Ketika seorang mengancam, ya, saya ulangi bahwa fulan demikian dan demikian, maka saya akan perlakukan demikian. Lalu tidak dipenuhi. Tidak dikatakan, oh kamu ingkar janji. Tidak. Ini justru suatu kebaikan, kemurahan hati. Ya. Sehingga tidak dikatakan ingkar janji. Kemudian Abu Amr bin Ala rahimahullah menyampaikan sebuah bait syair. Bait syair ini menunjukkan bahwa itulah dalam bahasa Arab. Bukan ini dibuat-buat. Dulu dikatakan wala yarhabu ibnu al-ammi wal jaru saulati wala ansani min khasyatil mutahaddidi wa inni idza au'adtuhu aw wa'adtuhu la ukhlifu i'adi wa unjizu maw'idi. Artinya, wa inni wala yarhabu ibnul am, dan tidaklah merasa takut ibnul am, anak paman, ya, wal jar, dan tetangga, saulati, terhadap serangan-seranganku, wala ansani min khasyati al-mutahaddidi, dan aku tidak akan berbelok karena rasa takut terhadap orang yang mengancam. Wa inni idza au'adtuhu aw wa'adtuhu, dan sungguh aku idza au'adtuhu, bila memberikan ancaman kepadanya, au wa'adtuhu, atau aku memberikan janji kebaikan kepadanya. Dan di sini juga perbedaan penggunaan kata kerja fiilnya. Kalau ancaman au'ada yu'idu, au'adtuhu ala wazni af'ala yuf'ilu, artinya memberi ancaman. Kalau wa'ad, wa'ada ya'idu, wa'adtuhu, fa'ala yaf'ilu. Ya kan? Saya memberikan janji baik. Wa inni idza au'adtuhu aw wa'adtuhu, dan sungguh aku apabila mengancam dia atau memberi janji kebaikan kepadanya, la ukhlifu i'adi, tentu aku justru akan melanggar ancamanku, wa unjizu maw'idi, dan aku akan laksanakan janji kebaikanku. Ya. Nah, demikian dikatakan oleh penyair Arab, ya, dan itu menjadi suatu tradisi mereka bahwa di masyarakat Arab tidaklah menyelisihi ancaman sebagai ingkar janji. Sehingga ketika Allah Azza wa Jal yang menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, kemudian ketika Allah Azza wa Jal mengancam, lalu Allah tidak laksanakan ancaman itu, tidak dikatakan Allah yukhliful mi'ad, mengingkari janjinya. Tidak. Ya, tidak dikatakan begitu. Al-Quran nazala bilughatil Arab Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Sehingga kalau begitu makna innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan menyelisih janji, artinya janji baik tidak mungkin Allah selisihi. Pasti Allah akan laksanakan. Beda halnya dengan ancaman, maka mungkin Allah tidak laksanakan. Dan itu tidak dikatakan menyelisih janji. Ya. Baik, sekaligus kita tuntaskan ini. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Abi Zamalin rahimahullah, wa haddatsani Abi an Aliin an Abi Dawud an Yahya qala balagani anna Umar ibn al-Khattab qala lamma sampai berita riwayat ya kepada Umar, sampai riwayat dengan sanadnya ya. Kata Yahya, balagani sampai kepadaku bahwa Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, lamma anzalallahu al-mujibat, ketika Allah turunkan al-mujibat allati aujaba 'alaiha an-nara, yang Allah telah wajibkan atasnya neraka. Artinya apa? Al-mujibat, hal-hal yang mengharuskan. Yani maksudnya ketika Allah turunkan ancaman-ancaman yang berbuat demikian dari perbuatan dosa, maka akan mendapat hukuman demikian dan demikian. Itu yang dimaksud dengan al-mujibat. Allati aujaba 'alaiha an-nar, yaitu suatu amalan yang mengharuskan masuk ke dalam neraka. Di mana 'amila biha, bagi orang yang melaksanakannya. May yaqtul mu'minan muta'ammida, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Yani semisal itu. Wa asbahu dzalik, dan yang semacamnya. Kunna nabuttu alaihi syahadah. Kunna nabuttu alaihi syahadah. Nabuttu mungkin bermakna naqta'u. Kalau battal hukma, dalam kamus disebutkan battal hukma, artinya asdarahu bila taraddud. Ya, battal hukma. Hukma, hukum. Artinya asdarahu, mengeluarkan hukum tanpa ada keraguan. Jadi wallahu a'lam, mungkin di sini maknanya kunna nabuttu 'alaihi syahadah, kami tanpa ragu-ragu menetapkan persaksian kepadanya. Yani dia bakal mendapat hukuman itu. Maknanya begitu. Wallahu a'lam, sebagaimana dalam riwayat yang lain. Hatta nazalat hadhil ayah, sampai turun ayat ini. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang maknanya bahwa Allah Azza wa Jal tidak akan mengampuni untuk dipersekutukan dengannya. Dan Allah Azza wa Jal mengampuni selain itu. Lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. An-Nisa 116. Setelah turun ayat itu, di mana Allah Azza wa Jal mengatakan, wa yaghfiru ma duna dzalik, Allah mengampuni yang selain itu. Fakafafna anisyahadah, maka kami menahan diri untuk bersaksi. Yani bersaksi bahwa fulan bakal masuk neraka dan sejenisnya. Wa khifna alaihim, dan kami khawatir saja kepada mereka. Khawatir terhadap mereka. Tidak memastikan. Riwayat ini dikatakan oleh Asy-Syaikh Bukhari rahimahullah, mu'dalun munkar, ada keterputusan sanad. Dihukumi mu'dal oleh beliau ya. Dan dihukumi mungkar, walhasil riwayat ini riwayat yang lemah. Hanya saja yang jelas para sahabat tidak bersaksi atas kecelakaan orang yang jatuh dalam maksiat. Mereka menahan diri dan mereka hanya takut. Adapun sebelum itu, apakah mereka bersaksi betul-betul bahwa yang jatuh dalam dosa artinya pasti masuk neraka? Nah, itu wallahu a'lam, karena riwayat ini riwayat yang lemah. Kalau dari makna riwayat ini, awalnya para sahabat bersaksi bahwa dia bakal masuk neraka. Tapi setelah turun ayat innallaha la yaghfiru dan seterusnya, baru mereka tidak bersaksi demikian. Nah, proses ini wallahu alam kebenarannya di mana riwayat ini riwayat yang lemah, tapi yang jelas dipastikan bahwa para sahabat ya tidak ada yang memastikan seorang yang berbuat dosa besar pasti masuk neraka. Karena ini menjadi keyakinan Ahlus Sunnah yang turun-temurun ya, dari Nabi, dari sahabat, kemudian terus sampai generasi di bawahnya dan di bawahnya. Naam. Qala Yahya wa balagni an Ali ibn Abi Talib, dan sampai kepada aku berita dari Ali ibn Abi Talib, annahu qal, bahwa Ali radhiyallahu anhu mengatakan, innal faqiha kullal faqih, man lam yu'ayyisin nasa min rahmatillah, wa lam yurakhis lahum min ma'asillahi azza wa jal subhanah. Yahya juga mengatakan, sampai berita kepadaku dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bahwa beliau mengatakan, innal faqiha kullal faqih, sesungguhnya orang yang faqih, benar-benar faqih, yang fikih, yang faqih, yang paham fikih betul, adalah man lam yu'ayyisin nasa min rahmatillah, seseorang yang tidak membuat manusia putus asa dari rahmat Allah. Walam yurakhis lahum fi ma'asillahi azza wa jal, dan tidak memberikan keringanan kepada mereka dalam berbuat maksiat kepada Allah azza wa jal. Ya, jadi tengah-tengah. Tidak apa? Membuat orang putus asa dari rahmat Allah, tidak pula membuat orang meremehkan terhadap maksiat-maksiat. Itulah orang yang betul-betul faqih. Demikian disampaikan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, itulah beberapa riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Abi Zamani rahimahullah dalam bab ini. Dan insyaallah sudah semakin tergambar bagaimana keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab al-wa'ad wal wa'id. Di sini sedikit akan saya tambahkan terkait dengan ini. Jadi terkait dengan wa'ad dan wa'id, ya, di sana ada golongan yang lebih dominan atau bahkan berlebihan dalam nas yang wa'ad, yang itu janji baik, dan ini golongan murji'ah, ya kan? Lebih dominannya ke ayat hadis yang hanya sifatnya pahala, pahala, pahala. Dominannya ke situ. Nah, ini golongan murji'ah yang sampai pada tingkatan yang berbuat dosa dianggap imannya tetap sempurna. Ya. Lawannya adalah golongan wa'idiyah, yaitu khawarij dan mu'tazilah, yaitu golongan yang sedang kita bahas ini, di mana apa? Lebih dominan pada ayat hadis yang isinya wa'id, ancaman. Sehingga itu yang lebih difokuskan, dan itu menjadi keyakinan mereka. Dan seperti yang tadi dikatakan dalam penjelasan, bahwa Allah pasti melaksanakan ancamannya, sehingga mereka mengkafirkan orang yang berbuat dosa, menganggap dan berkeyakinan mereka bakal kekal di neraka dan seterusnya. Nah, ini fitaraf di satu ujung, yang itu di ujung yang lain. Ahlus Sunnah tengah-tengah antara keduanya. Wasat baina tarafai naqid, tengah-tengah antara dua sisi yang berseberangan. Ahlus Sunnah seperti yang kita terangkan, ya, bab wa'id, bahwa Allah Azza wa Jalla mengancam, ya, kalau Allah berkehendak melaksanakan akan dilaksanakan, kalau tidak, yakni Allah mungkin akan memaafkan dia, itu bisa saja kalau Allah berkehendak. Adapun wa'id, janji baik pasti Allah akan laksanakan. Kemudian di sini sebagai tambahan pula bahwa ya apa yang di, bahwa apa yang tadi disampaikan keyakinan Mu'tazilah dan Khawarij seperti yang tadi kita contohkan bagaimana Amr bin Ubaid ya sangat berharap bahwa Abu Amr ibn al-Ala ya akan menjawab bahwa ancaman pun pasti dilaksanakan, tapi walhamdulillah ternyata tidak. Dan bahwa memang keyakinan Mu'tazilah sebagaimana dinukilkan oleh salah satu tokoh mereka Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam menerangkan keyakinan Mu'tazilah, dia mengatakan wa amma ulum al-wa'd wal-wa'id fahuwa an ya'lam anna Allah ta'ala wa'ada al-muti'ina bis-thawab wa tawa'ada al-usat bil-iqab wa annahu yaf'alu ma wa'ada bihi wa tawa'ada 'alayhi la mahalah wa la yajuzu 'alayhi al-khulf wal-kadhib. Nah, ini yang tadi dari Amr bin Ubaid turun temurun diwariskan sampai ke salah satu tokoh mereka yang bernama Abdul Jabbar Al-Qadhi, ya, Al-Qadhi Abdul Jabbar. Ya, mengatakan seperti itu, bahwa Allah Azza wa Jalla wa'ada al-muti'ina bis-thawab, Allah menjanjikan orang yang taat untuk diberi pahala, wa tawa'ada dan mengancam al-usat, orang yang bermaksiat bil-iqab dengan hukuman, wa annahu yaf'alu, dan bahwa Allah pasti melaksanakan ma wa'ada bihi wa tawa'ada 'alaihi, apa yang Allah janjikan dan apa yang Allah ancamkan, la mahalah, tidak bisa tidak. La mahalah, tidak bisa tidak. Jadi termasuk yang ancaman pasti dilaksanakan. Nah, ini keyakinan Mu'tazilah. Yang dengannya berbeda dengan keyakinan Ahlus Sunnah. Wa la yajuzu 'alaihi al-khulf wal kadhib, dan tidak boleh bagi Allah Azza wa Jalla untuk menyelisihi dan dusta. Na'udzubillah. Ini ucapan yang sangat tidak beradab terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi dianggap ketika Allah tidak melaksanakan ancamannya, ini ingkar janji dan dusta. Ya, dianggap oleh mereka bahwa ketika Allah Azza wa Jalla tidak melaksanakan ancamannya, ini maknanya al-khulf, ingkar janji, wal-kadhib dan dusta. Ya. Keyakinan yang diwarisi dari siapa ini? Nabi enggak begitu, sahabat enggak begitu. Bahasa Arab yang Allah turunkan kitabnya dengannya juga enggak begitu. Seperti yang tadi telah kita baca dari keterangan Abu Amr Ibnul Ala rahimahullah. Kemudian sebagaimana kita juga telah sebutkan pada waktu itu bahwa seorang yang beramal soleh ketika dapat pahala, ini pun karunia dari Allah, nikmat dari Allah. Dia berhak bukan seperti haknya antar sesama manusia. Ketika dia berbuat baik, maka wajib ada balasan kebaikan. Tidak begitu. Nah, ini di sini saya nukilkan ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, bisa dicatat. Ini hal yang penting. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa amal istihqaq. Adapun istihqaq atau keberhakan seorang, yakni seorang hamba terhadap pahala Allah tersebut. Istihqaq, keberhakan seorang hamba terhadap balasan Allah itu, amal istihqaq, fahum yakulun, maka Ahlus Sunnah mengatakan, innal abda la yastahiqqu binafsihi ala Allahi syai'an. La yastahiq binafsihi, tidak berhak dengan dirinya sendiri terhadap Allah syai'an, suatu apapun. Ya, la yastahiqqu bi nafsihi 'ala Allah syai'an, tidak berhak dengan dirinya terhadap Allah Azza wa Jalla sesuatu pun. Wa laisa lahu an yujiba 'ala rabbih syai'an, dan tidak boleh baginya an yujiba 'ala rabbih syai'an, untuk mewajibkan terhadap Allah Rabbnya suatu apapun. Tidak boleh baginya dan tidak mungkin baginya an yujiba ala rabbihi, untuk mewajibkan terhadap Allah Rabbnya suatu apapun. La li nafsihi wa la li ghairihi, tidak untuk dirinya maupun untuk orang lain. Jadi misalnya kita beramal soleh, saya sholat, ya Allah berarti engkau wajib memberi saya pahala. Enggak ada yang seperti itu. Enggak bisa. Ya, kita sholat, kita zakat, kita puasa, kemudian kita anggap kita mewajibkan Allah untuk memberi pahala kita. Enggak bisa. Tidak begitu. Atau kita berdoa, ya Allah, tolong berikan kepada fulan, demikian-demikian. Artinya kita mewajibkan kepada Allah untuk memberi fulan. Tidak. Ya. Wa yaqulun, lanjutkan. Dan Ahlu Sunnah mengatakan, innahu labudda an yusai, innahu labudda an yusibal muti'ina kama wa'ad. Innahu labudda, wa yaqulun, dan Ahlu Sunnah mengatakan, innahu, bahwa labudda, Allah mesti, an yusibal muti'in, memberi pahala kepada orang-orang yang taat, kama wa'ada, sebagaimana Allah janjikan. Jadi itu janji Allah, yakni Allah wajibkan atas dirinya untuk memberikan kepada hambanya. Bukan hambanya yang mewajibkan atas Allah Azza wa Jal. Bukan. Tapi Allah Azza wa Jal memberikan pahala kepada orang yang taat kama wa'ad, sebagaimana janjinya. Fa'innahu sadiqun fi wa'adihi wa la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal benar dalam janjinya dan tidak akan menyelisih janji. Ini dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, jilid yang pertama, halaman 467. Jilid yang pertama, halaman 467. Wa qala fi mawdhi'in akhar, dan beliau mengatakan di tempat yang lain, wattafaqu 'ala anna Allah Ta'ala idza wa'ada 'ibadahu bi syai' wattafaqu, dan Ahlus Sunnah sepakat, ala anna Allah, bahwa Allah Azza wa Jal idza wa'ada ala ibadihi syai, bila menjanjikan kepada hambanya dengan suatu janji, kana wuku'uhu wajiban, maka terjadinya itu wajib. Ini menjanjikan pahala, ya, wa'ad, wa'ada, antum lihat fi'ilnya, bukan tawa'ada, bukan au'ada. Ingat, ya, membedakan antara kata kerja wa'ad dan kata kerja wa'id. Kalau wa'ad, kata kerjanya wa'ada. Kalau wa'id, kata kerjanya au'ada atau tawa'ada. Ya. Maka anda melihat di sini, wattafaqu 'ala anna Allah Ta'ala idza wa'ada, berarti wa'ad, janji baik. Mereka Ahlussunnah bersepakat bahwa Allah Azza wa Jalla bila wa'ada, memberikan janji baik kepada ibadihi, hamba-hambanya, bisa dengan sesuatu, kana wuku'uhu wajiban, maka terjadinya mesti, bihukmi wa'dihi, dengan janjinya tersebut, atau karena hukum janjinya tersebut. Bukan karena hamba mengharuskan kepada Allah, bukan. Tapi karena Allah menjanjikannya. Karena Allah mewajibkan atas dirinya untuk melaksanakan janji tersebut. Fa innahu shadiq fi khabarihi alladhi la yukhliful mi'ad. Karena Allah Azza wa Jal, dia yang as-shadiq, benar dalam khabarnya, beritanya. Alladhi la yukhliful mi'ad, yang tidak menyelisihi janji. Ini juga dalam Minhajus Sunnah Nabawiyah, jilid yang pertama, halaman 448. Wa qala Syaikhul Islam, sekaligus tambahkan, Syaikhul Islam mengatakan, kaunul muti' yastahiqul jaza', keadaan al-muti', seorang yang taat, yastahiqul jaza', berhak mendapatkan balasan, huwa istihqaqu in'amin wa fadl, ini adalah keberhakan, yang itu adalah pemberian nikmat dan karunia Allah. Istihqaqu in'amin wa fadlin. Ya, ini istihqaq, keberhakan yang itu adalah pemberian nikmat Allah dan keutamaan karunia dari Allah. Laisa huwa istihqaqu muqabalatin. Bukan itu keberhakan karena timbal balik. Kama yastahiqul makhluq 'alal makhluq, sebagaimana makhluk berhak terhadap makhluk yang lain. Ya. Ada timbal baliknya. Walakin Ahlussunnah yaqulun, Ya, titik tiga, kemudian lanjutkan. Walakin ahlus sunnah yaqulun, tapi ahlus sunnah mereka mengatakan, walladhi kataba ala nafsihi rahmah, dialah Allah yang mewajibkan atas dirinya rahmah, untuk memberikan kasih sayang. Wa aujaba hadzal haq ala nafsihi, Allah mewajibkan hak ini, kewajiban ini terhadap dirinya. Lam yujibhu alaihi makhluk, tidak ada yang mewajibkan atas dirinya makhluk siapapun. Lam yujibhu alaihi al-makhluk, tidak mewajibkan atas dirinya makhluk siapapun. Wal mu'tazilah yad'un annahu wajibun alaihi bil qiyas 'ala al khalq. Adapun mu'tazilah yad'un, mereka beranggapan annahu wajibun alaihi bil qiyas 'ala al makhluk, bahwa itu wajib atas Allah sebagaimana makhluk, yakni dikiaskan dengan makhluk, yaitu muqabalah, ya, sebagai apa, timbal balik atas hak makhluk terhadap makhluk yang lain. Wa annal ibad humul ladzina ata'uhu biduni an yaj'alhum muti'ina lahu, dan bahwa hamba itulah yang taat kepada Allah tanpa Allah menjadikan mereka taat kepadanya. Wa annahum yastahiqun al-jazaa biduni an yakuna huwal mujib, dan bahwa hamba-hamba itulah yang berhak terhadap balasan tanpa Allah yang mewajibkan atas dirinya. Wagal itu fidalik, dan mereka salah dalam hal itu. Wahadal bab, dan dalam bab ini ghalitat fihil qadariyah wal jabriyah, telah salah dalam perkara ini kelompok qadariyah dan jabriyah. Atba' jaham wal qadariyatin nufat wal qadariyatun nufat, qadariyah jabriyah yaitu pengikut Jam bin Sofwan, dan qadariyatun nufat qadariyah yang menafikan takdir. Jadi qadariyah jenis jabriyah mengikut jaham, atau qadariyah tunufat yang menafikan takdir. Yang terakhir ini adalah saya nukilkan dari kitab Taisir Al-Azizil Hamid, syarah kitab Tauhid, Syekh Sulaiman Al-Syekh Sulaiman Abdullah, halaman 65, dan ini juga ada di kitab Fathul Majid, ringkasan dari Taisir Al-Azizil Hamid. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah dengan ini jelas ya bagaimana keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal wa'd dan wa'id, dalam hal balasan-balasan Allah kepada kita sebagai hamba-hambanya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.